Gak udah nongkep kok dewe, iya ta. Oke, bersama teman-teman New Monata, monggo. Bayar request dari Big Boss kita harus kita layani. Pelan-pelan ya Mas Edi. Eko Game. narek ketemu ngantuk.